Hal. Ini secara bahasa, secara istilah adalah habsun nafsi an thalathati umur. Jadi menahannya jiwa dari tiga perkara. Yang pertama an ta'atillah. Yang kedua an maharimillah. Yang ketiga an ala aqdarillah al-mu'limah. Ala aqdarillah al-mu'limah. Yang pertama an ta'atillah, yaitu menahannya suatu jiwa dari tiga perkara. Yang pertama dari ketaatan kepada Allah. Yang kedua an maharimillah, dari keharaman yang apa yang Allah haramkan. Dan yang ketiga adalah ala aqdirillah, atas takdir Allah al-mu'limah, yang menyakitkan dan menyedihkan, yang menyakitkan. Kita lihat yang pertama as-sabru an ta'atillah, kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya pindah san masih kosong, yang kosong diisi. As-sabru an ta'atillah sakilatun 'ala an-nafs wal badan wal mal. Bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berat bagi jiwa, tubuh dan harta benda. Kita berikan contoh. Yang pertama adalah salatul jamaah. Salatul jamaah, Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan hendaknya kalian minta pertolongan kepada Allah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Hendaknya kalian minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan kesabaran dan melakukan salat. Wa innaha lakabiratun, dan bahwasanya itu adalah perkara yang berat. Illa al-khashiin, kecuali bagi orang khusyuk. Coba kalian teliti, bagaimana ketika dikumandangkan azan hayya 'alas-shalah hayya 'alal-falah. Mari kita menuju salat, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Dikumandangkan azan, mungkin sehari salat maksimal 40 menit. Itu saja berat. Ketika dikumandangkan adzan, coba dilihat seberapa yang datang ke masjid yang mau berjamaah. Ini berat sekali. Bagi jiwa untuk meninggalkan hal itu sangat berat. Misalnya pada waktu pagi orang masih ngantuk, ya enggak, masih ngantuk. Salat subuh berjamaah, ini berat sekali. Terkadang juga berat bagi jiwa dan tubuh, dan bagi harta benda. Mungkin kalau rumahnya jauh dari masjid membutuhkan kendaraan. Bagaimana kendaraan? Tentunya butuh bensin. Dengan itu mengeluarkan harta benda. Apalagi misalnya rumahnya sampai 5 kilo. Setiap kali sholat berjamaah membutuhkan bensin sekitar setengah liter misalnya. Kan berat. Keluar uang misalnya 3.000 rupiah kali 5, 15.000. 5 kali sholat 15.000. Contoh yang kedua berkaitan dengan zakat. Hati kita terasa berat untuk mengeluarkan zakat sebagian harta kita. Kita punya 10 juta, kita keluarkan 1 juta misalnya. Itu sangat berat. Mungkin dalam hitungan matematika, ini 10 juta kalau kita buat untuk bisnis, mungkin bisa untung dalam sebulan bisa dari 10 menjadi 15 juta. Itu kan berat. Kalau dikurangi 1 juta, mungkin keuntungannya hanya sampai 13,5. Wahakala. Ini sangat berat. Oleh itulah Allah nyatakan ingtubitu shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum. Nah, di sini Allah akan memberikan ampunan karena beratnya untuk mengeluarkan harta benda tersebut. Orang yang berpuasa juga demikian. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 183-184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tawa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa juga. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Coba ketika mungkin di kota besar atau di tempat yang curah hujannya sedikit, di Saudi atau di mana yang sedikit curah hujannya, orang yang berpuasa betul-betul terasa berat sekali. Yang lain bisa makan minum di siang hari kerja. Ya, kalau kalian hanya duduk di rumah mungkin tidak begitu terasa. Tapi sebagai kuli misalnya yang kerja di luar terus terkena terik matahari, itu sangat berat. Atau mereka yang biasa memecah batu, ini harus berpuasa, berat sekali. Nah, ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safar, maka barang siapa dari kalian itu yang sakit atau dalam perjalanan. Kondisi sakit sangat berat berpuasa. Kondisi sedang perjalanan juga berat. Kalau orang dulu berkendaraan pakai unta, nah, jalan sangat jauh, itu luar biasa. Letih. Nah, ini membutuhkan pengorbanan. Baik dalam jiwa ataupun tubuh kita. Maka hendaknya menunaikan di hari yang lain. Wa alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dzakirah masakin. Bagi orang yang berat untuk berpuasa, maka hendaknya memberikan fidyah kepada orang miskin. Faman tawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu dengan penuh kerelaan, itu jauh lebih baik. Wa antasumu, kalau kalian tetap berpuasa, khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahui. Tapi ini yang berpuasa berat. Yang qiyamul lail juga begitu. Yang qiyamul lail coba dalam hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan ayuhan nas afsus salam wa atimu ta'am wa sallu bil lail wa nas niyam tadkhul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Demikian pula memberikan makan. Coba, butuh pengorbanan. Kita memberikan makan orang lain, butuh pengorbanan. Wasallu billail, salat di malam hari, wan nas niyam. Enak mana? Antara salat tahajud dengan tidur. Nah, anak kecil, enak mana kira-kira? Enak tidur ya enggak? Enak tidur. Wasallu billail wan nas niyam. Tadkhul jannah bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Nabi SAW. Faqala hatta hamamtu bi amri su, sampai aku punya keinginan yang jelek. Faqilalah wa ma hamamta, apa yang engkau inginkan? Qala hamamtu an ajlis wa ada'. Aku menginginkan untuk duduk, aku tinggalkan Rasulullah berdiri. Berdiri dalam tempo 1 jam misalnya berat sekali. Sangat berat bagi jiwa, bagi tubuh. Demikian pula orang melakukan ibadah haji. Butuh pengorbanan mau ke sana. Haji plus misalnya harus mengeluarkan uang, ini harta berat 100 juta lebih. 100 juta. Nah, demikian nanti kalau kalian tawaf keliling Ka'bah, itu berdesak-desakan. Kalau kita membawa mungkin istri atau membawa ibu kita, harus kita awasi. Sampai lepas bisa-bisa tidak ketahuan, nyarinya sulit. Apalagi kalau ibu kita atau istri kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, bisanya hanya bahasa Jawa. Nah, mau tanya sama orang Jawa juga bingung, nah, ke sana. Nah, kesulitan. Kemudian ketika tawaf tadi juga disebutkan sangat berat, apalagi yang berusaha untuk nyium Hajar Aswad. Rizki ini apa ini? Apa itu yang disebutkan dari yang terakhir? Rizki. Perhatian ini, perhatian. Waktunya ta'lim, ta'lim jangan nulis. Kecuali ta'lim. Ayat Rahman. Tapi yang jelas melakukan ibadah haji butuh pengorbanan dari sisi jiwa, tubuh juga, melakukan perjalanan, demikian pula harta. Orang yang mau ta'lim, jawab sebagian daerah, mungkin ta'lim sebulan sekali. Itu sangat berat mungkin waktunya bisnis, tidak bisa ta'lim. Sebulan sekali aja tidak bisa ta'lim. Nah, berat waktunya bisnis, waktunya nyari duit. Butuhkan pengorbanan, bisa tidak begitu meninggalkan pada hari itu untuk mengikuti ta'lim, walaupun daurah sebulan sekali. Atau kalian yang mau belajar ke Yaman, coba. Sekarang dibutuhkan sekitar 15 juta. Ke sana, butuh pengorbanan harta benda. Belum lagi nanti di sana, kebutuhan untuk beli buku-buku, beli kamar, kalau ingin memiliki kamar. Atau butuh tambahan makanan, ketika mungkin di sana, jadi makanannya ala kadarnya. Bahkan mungkin belum bisa makan makanan orang Yaman. Yang dimakan hanya dalam khubz, roti yang tawar, yang sama kacang. Gak ada lauk. Kalau nasi, ya mungkin nasi campur minyak. Nah, sama kentang 5 iris untuk 10 orang. Nah, kita dapat separuhnya. Kalau dapat, nah, separuh kentang itu potongan kecil. Itu sangat berat. Dibutuhkan pengorbanan. Baik itu jiwa, tubuh kita juga mencari ilmu. Nah, kadang ngantuk-ngantuk, berusaha untuk apa, berdiri, jalan. Jalan terus, begitu duduk ngantuk lagi, jalan lagi. Bagaimana berat kaki? Terasa berat di anggota tubuh. Nah, kalian begitu juga di sini, dalam murojaah. Kalian bandingkan begini, ngelihat TV, acara apa begitu. Nah, iya benda, daripada menghafal, nah begini, ngantuk-ngantuk juga, terpaksa untuk melek. Nah, karena nanti ditegur sama ustadznya, ngantuk aja kamu. Nah, hati ini bagaimana? Hati terasa tidak enak. Nah, apalagi ditegur di hadapan orang banyak, direkam lagi malahan. Nah, lebih tidak enak lagi. Taib. Ini berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya berkaitan dengan meninggalkan perbuatan dosa. An-maharimillah. Perkara-perkara yang Allah haramkan ini juga berat. Nah, memberikan contoh dalam hadis Abi Hurairah Al-Bukhari Muslim tentang 7 kelompok manusia, sab'atun minallahi fi dhillihi wa man la dhillu. Di antaranya rajulun dhatu imra'ah dhatu jam'in wa mansab wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh seorang perempuan yang cantik, yang kedudukannya tinggi. Dia mengatakan inni akhafullah. Nah, berat apa tidak berat? Nah, berat sekali. Kadang laki-laki yang belum tentu ini perempuan cantik, cantik apa enggak, itu sudah mejeng di jalan-jalan. Kalau hari Kamis, nah itu sebagian mejeng, rambutnya di bentuk atraksi kuda. Nah, mungkin tidak pakai sarung, pakai kaos oblong untuk atraksi, untuk apa? cari perhatian sama akhwat-akhwat yang lewat. Bagaimana kalau di hadapannya? Di hadapan perempuan yang cantik, kedudukannya tinggi, anak presiden misalnya. Nah, kalau tidak mau rugi, ya lah. Tidak mau rugi, berat. Dibutuhkan di situ. Nah, dibutuhkan untuk pengorbanan tentang jiwa, kita mampu menahannya apa tidak. Ini contoh dari perbuatan nam zina. Melihat perempuan, Allah nyatakan kul lil mu'minin yaquddu min absarihim. Katakan mu'minin, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Bisa tidak menundukkan pandangan ketika melihat perempuan-perempuan di jalan? Atau justru nam ngintik, atau justru terus menerus melihatnya tidak berkedip? Nah, demikian juga sebaliknya, wakul minat ia kebut ngambil sorihin, hendaknya katakan kepada perempuan-perempuan minat, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Atau sebaliknya, kesempatan pakai cadar kan enggak dilihat sama laki-laki, pokoknya lihat terus. Nah, kan enggak dilihat sama laki-laki, pandangannya enggak diketahui ini sedang lihat laki-laki tersebut atau tidak. Bisa enggak menundukkan seperti ini? Dibutuhkan pengorbanan. Nah, jiwanya bisa menahan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang Allah haramkan. Karena sumber daripada kemaksiatan itu dari pandangan, sumber utama. Demikian pula ketika melihat uang yang banyak, mungkin di kantor. Oh, ini datang sumbangan 500 juta. Wah, ini kalau saya ambil 100 juta kan tidak ada yang tahu. Nah, kita mungkin bisa memalsu data. Ini paling berat dalam kondisi demikian tadi, meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Kalau orang mungkin ngobrol di jalan, ghibah, namimah kan enak ya enggak? Oh, itu fulan masya Allah. Nah, punya mobil itu, mobilnya itu nah, hasil curian itu. Iya toh. Nah, tambah lagi. Oh iya, saya lihat kemarin tuh memang nah bersama bos yang biasa mencuri kok. Nah, tambah lagi temannya. Iya, saya menjual nasikan. Kan enak begitu. Dan ghibah namimah. Ada orang mungkin pakai kalung. Nah, perempuan yang biasa di antara akhwat pakai kalung emas. Itu pakai kalung itu hasil dari riba itu. Padahal belum tentu. Itu bukan kalung, itu hanya enam. Jadi bukan kalung emas, tapi yang 5 ribuan itu loh. Nah, 5 ribuan itu. Tambah lagi macam-macam, ya enggak? Nah. Pokoknya ghibah ini asik. Enggak asik. Lalu kita tahulah termasuk dari azab kubur di antaranya ghibah namimah. Nah, untuk diam itu berat. Coba nanti ketika muhadharah, ketika mungkin nanti pernikahan ada tausiah. Perempuan-perempuan banyak ngobrolnya apa mendengarkan tausiah? Banyak ngobrolnya. Saya hanya menyebutkan, kalau ada bawang, ada dua perempuan, itu sudah jadi pasar. Itu baru bawang aja. Lah bagaimana nih, ada soto, ada bawang, ada makanan macam-macam, sudah. Pokoknya sudah pasar. Ramai yang luar biasa. Nah, ini kenyataan. Nah, biasaan. Ini ghibah namimah. Untuk meninggalkan berat. Kata lagi ngobrol enak-enak. Nah, tentunya akan sulit untuk ditinggalkan. Demikian pula perkara yang lain. Pencurian, misalnya ada sendal baru. Kan lumayan yang dipakai ini. Nah, dirosok, mungkin dicuri. Oh, ini ada embel, sudahlah yang kita coba untuk ngerayanin. Kira-kira enak apa enggak ini? Wah, kata. Dan ketahuilah tentang kabair disebutkan oleh Imam Haitsami bahwa kabair itu lebih dari 400 perkara. Dan Rasulullah menyatakan innakum lata'maluna amalan ya, hiada kan anda kum nashar kunna naudhu hajab Rasulullah Sallam yang kabair. Sungguh kalian telah melakukan suatu perkara yang kalian anggap itu lebih kecil daripada rambut. Akan tapi kami waktu itu menganggap sebagai perkara dosa besar. Misalnya orang tidak sholat berjamaah di zaman sekarang dianggap biasa aja. Biasa apa tidak biasa? Apa super biasa? Super biasa. Biasa sekali. Nah. Tapi lihat zaman sahabat. Dinilai ini sebagai apa? Sebagai orang munafik. Ma'lumun nifaq, jelas diketahui kemunafikannya. Ini para sahabat menilai itu. Pokoknya tidak jamaah, jelas dia ini munafik. Tidak perlu cari kesana kemari. Tidak jamaah, munafik sudah. Tapi orang sekarang dianggap perkara biasa. Lebih ringan daripada, lebih kecil daripada rambut. Tidak ada dosa. Adi. Biasa. Dan begitu. Demikian pula masalah perzinaan di mana sekarang. Kalau zaman dulu ada perempuan hamil duluan, sudah satu kampung geger gitu. Kalau ada yang hamil duluan. Ada ini, coba dengarkan. Tapi sekarang namanya orang hamil duluan dianggap biasa. Iya Banda, dianggap biasa. Hampir semua tempat. Coba di mana tempat kalian yang tidak ada yang hamil duluan? Coba mana angkat tangan? Ada semua sekarang. Iya Banda, hamil duluan. Orang Jawa bilang LKM di lamaran keri metengi DC. Nah, sudah dianggap biasa. Tapi ada orang yang lebih parah lagi, lamaran keri mana EDC. Dianggap perkara biasa. Selingkuh dianggap perkara biasa. Coba kalau di zaman dulu, ada orang yang zaman Rasulullah SAW, ada yang berzina, hamil, minta apa? Untuk dirajam. Karena tahu ini adalah perkara yang binasakan, sehingga berusaha untuk menebus dirinya. Seperti Ma'iz wal-Ghamidiyah, nah, yang berzina, Al-Ghamidiyah, waktu itu hamil, berusaha untuk membersihkan dari dosa-dosanya, sehingga dirajam, dilempari batu sampai mati, upaya untuk menebus kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalau orang sekarang dianggap perkara biasa, zaman dulu sebagai kabair dzunub. Ini semuanya butuh pengorbanan yang sangat berat berkaitan dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Coba sekarang ada minuman yang beranekaragam, ada bir, namanya bir, artinya kebaikan. Nah, bir temulawak, orang bilang nyoblos pinggir orang Mena. Bir sekarang di resmi. Nah, resmi. Dijual sana sini. Mungkin tabiatnya seorang pemuda, anak-anak yang ABG misalnya, berusaha ingin nyoba. Rasanya kayak apa ini, bir ini? Coba. Lebih banyak mana yang minum antara orang tua dengan anak muda? Bir. Banyak muda karena berusaha ingin mencoba. Ya narkoba, orang-orang yang sudah pikun mau mati atau para pemuda yang berusaha untuk melakukannya? Para pemuda berusaha ingin merasakan, ingin mencoba. Wahakala. Nah. Sekarang berkembang di mana-mana. Bahkan sebagian resmi. Tentunya ini sangat memberatkan. Lihat kalau kita di Jakarta, para pemuda belinya apa? Khamer. Kita belinya minuman biasa. Orang terheran-heran kita pakai imamah, ini pakai tato, masya Allah. Nah, lihat kita terheran-heran. Jadi kita dianggap orang asing. Coba kalian nanti ketika di bandara pakai imamah, orang akan melihat kalian ini. Tapi kalau orang pakai rok mini, anggap biasa aja. Nah, lewat, enggak ada orang perhatian. Orang pakai imamah kan dilihat, ini orang mana, ini orang mana. Nah, dianggap teroris dan macam-macam. Dicurigai. Sama tatkala kita dulu ke Singapura. Orang bisa lewat, kaos oblong yang rok mini semua lewat. Kita dimasukkan kantor khusus. Harus cap jari, diskusi lama sekali. Sampai misalnya 1 jam. Kenapa? Karena kita pakai imamah, pakai jubah. Dicurigai. Wahakala. Nah. Tapi misalnya kita akan lanjutkan berkaitan dengan akdarillah al-mu'limah. Tapi ilahuna. Subhanallah.